Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. طيب, untuk mempersingkat waktu, kami dari panitia Dorah hanya ingin menyampaikan sedikit informasi penting buat antum semua terkait jadwal taklim kita, yakni sesi yang pertama pada hari ini dimulai pada pagi ini jam 10 sampai menjelang sholat zuhur dengan tema sikap hikmah dalam berdakwah dan bermuamalah. Adapun pada sesi yang kedua, yakni ba'dal asr, dengan tema nikmat ukhuwah dan ta'awun di atas dakwah salaf. Adapun sesi yang ketiga, yakni ba'dal maghrib dilanjut ba'dal isya di Masjid An-Nur Gehaus Sangatta Baru dengan tema ada apa dengan jin mengungkap hakikat jaringan Islam Nusantara. Untuk itu, bagi antum yang memiliki pertanyaan, diharapkan menulis di secarik kertas, kemudian distor ke panitia, yakni Abu Ahmad Didi. Adapun sesi pada hari Ahad, insyaallah dimulai sesi pertama, dimulai jam 9:30 atau jam 10 sampai menjelang sholat zuhur dengan tema lanjutan tema pada pagi hari ini, yakni sikap hikmah dalam berdakwah dan bermuamalah. Adapun sesi yang kedua, yakni tema lanjutan dari nikmat ukhuwah di atas dakwah salaf. Adapun sesi yang ketiga atau yang terakhir di Masjid Al-Ikhlas di Lembah Hijau Sangatta Baru dengan tema mewaspadai gerakan Syiah di Indonesia. Demikian mungkin informasi dari kami. Tak lupa yang kami informasikan kepada antum yang membawa anaknya untuk selalu mengkondisikan agar tidak mengganggu proses kita selama taklim. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوتي أحبة رحمني ورحمكم الله. Seperti yang antum ketahui bersama, tema kita kali ini adalah pentingnya hikmah di dalam dakwah kepada sunnah, dakwah kepada manhaj salaful ummah, maupun dalam bermuamalah. Maklum adanya bahwa dakwah muhimmatul mursalin, tugas mulia bagi para rasul yang Allah utus. Dalam Al-Ahzab Allah sebutkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Wahai nabi, kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira, juga sebagai nadhir yang menyampaikan ancaman bagi mereka yang maksiat, sebagai seorang da'i yang berdakwah kepada Allah dengan izinnya, dan cahaya yang menerangi jalan umat manusia. Demikian tugas mulia yang diemban oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan hidup orang-orang yang mengikuti beliau. Dalam Yusuf Allah sebutkan hal itu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan yang mengikuti aku. Dan Maha Suci Allah, aku sama sekali bukan termasuk orang-orang yang musyrik kepada Allah. Allah pun sebutkan tentang para rasulnya dalam An-Nisa. Rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul yang diutus Allah menyampaikan bisyarah, kabar gembira bagi yang mau taat. Wa mundirin, juga menyampaikan ancaman bagi yang durhaka, agar manusia tidak lagi punya hujjah di hadapan Allah setelah para rasul ini diutus. Agar mereka tidak katakan kelak di akhirat, kami enggak tahu ya Allah, kami enggak paham, kamu tidak mengutus rasul kepada kami, mengajari kami, agar semua hujjah itu enggak akan bisa mereka ucapkan. Rasul telah diutus, syariat telah disampaikan kepada mereka. Dan ini yang Allah sebutkan di dalam An-Nisa 165, di Al-Ahzab 45-46, menjadi zubdatur risalah, intisari dari risalah, dari kerasulan yang Allah perintah kepada para mursalin. Dan itu pula menjadi usuluddin, pokok dasar dalam agama ini. Rasul SAW dikenal oleh Quraisy amanatnya, kejujurannya. Sallallahu salawatullahi wasalamuhu alaih. Dan mereka faham apa yang dimaukan dalam dakwah beliau. Hanya saja man yahdillah fahuwal muhtadi, yang Allah berikan hidayahnya, dia yang muhtadi. Tetapi yang sesat, wal'iyadzu billah, kutibat lahu syaqawah, tercatat baginya syaqi, wal'iyadzu billah, sehingga menentang dan menolak dakwah Rasul SAW. Umat ini, umat Rasulullah SAW, Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Baqarah, litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, agar kalian menjadi saksi 'alan nas bagi umat manusia, dan rasul pun menjadi saksi atas kalian. Kepada rasulnya Allah sebutkan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid? Bagaimana di akhirat ketika kami datangkan untuk setiap umat saksi, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka semua. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka Rasul SAW saksi atas umatnya, umatnya syuhud sebagai saksi bagi umat-umat yang lain yang mendahului ini. Demikian Allah utus beliau sebagai saksi atas kita, umatnya, sebagai mubasyir yang menyampaikan berita gembira, sebagai mundhir yang menyampaikan ancaman Allah bagi yang durhaka, dengan demikian tiga sifat yang Allah sebutkan tentang rasulnya: syahid, mubasyir, dan mundhir. Di peperangan Badar, setelah banyak mati dari kufar Quraisy, Rasul berdiri di atas mereka dan menyampaikan, ma antum bi asma' lima aqulu minhum, kalian tidak akan mendengar apa yang aku sampaikan kepada mereka, karena Rasul telah menyampaikan segala ancaman, peringatan dari awal beliau dirasulkan. Wa andir ashiratakal akrabin, kum fa andir. Semenjak itu Rasul yasda' bima yu'mar, dengan tegas dan lantang menyuarakan dakwah kepada mereka semua. Demikian Allah menyebutkan tugas dan amanat kepada rasulnya. Wada'iyan ilallah biiznihi wa sirajam munira. Beliau dijadikan sebagai da'i kepada Allah, mengajak dan menyeru umat kepada yang bermanfaat, kepada yang maslahat untuk dunia dan akhirat mereka. Di dunia dengan kemakmuran hidup mereka di akhirat, dengan keselamatan dan ketenangan bagi mereka yang berujung jannah. Nas'alullah min fadli. Wasirajam munira. Rasul pula dijadikan cahaya yang menerangi, menunjukkan manusia sebelum diutusnya Rasul dalam kegelapan yang sangat. Kegelapan dalam kesesatan mereka. La yahtadun. Tidak faham jalan hidayah. Tidak tahu kemana mereka harus melangkah, apa yang harus mereka perbuat. Fi dholalin mubin, dalam kesesatan yang nyata, dalam kemusyrikan dengan berbagai bentuknya. Dijadikan beliau sirajan munira, cahaya yang menerangi, sehingga dikeluarkan manusia dari kegelapan itu menuju terangnya cahaya iman dan tauhid. Oleh sebab itu, yang menginginkan untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya dan umatnya, masyarakatnya, wajib bagi dia untuk belajar ilmu, mengikuti dakwah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Alif Lam Ra, kitab yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia ini dari kegelapan menuju cahaya, dari gelapnya maasi, dari gelapnya kejahilan menuju cahaya ilmu, cahaya ta'ah, wahakadha. Tidak akan bisa dan tidak mungkin orang keluar dari kegelapan itu tanpa ilmu. Tidak bisa mereka diselamatkan, dientaskan tanpa ilmu. Dengan kitab yang Allah turunkan, kitab Quran ini isinya ilmu. Ilm, syariat yang mulia yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dakwah kepada Allah tugas setiap rasul, para nabi yang mulia yang Allah utus, dan penutupnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggalkan umatnya dengan dakwah ini di atas syariat yang suci, di atas ajaran yang jelas, gamblang, mudah. Taraktukum 'alal baydha lailaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggal kalian di atas jalan yang putih, bersih. Malamnya seperti siangnya sama. Jelas, sehingga tidak akan menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Wal'iyadu billah. Dakwah ini tugas besar, amalan yang sangat agung, yang Allah katakan tidak ada yang lebih utama darinya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik dari yang berdakwah kepada Allah? Pertanyaan dari Allah yang maknanya adalah penetapan bahwa tidak ada yang lebih baik dari yang berdakwah kepada Allah. Dia yang terbaik. Wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dia beramal saleh dan dia berserah diri kepada Allah dengan tauhidnya. Dakwah ini tentunya dipikul dan dibawa oleh orang-orang besar, orang-orang mulia yang berjiwa besar, yang meneruskan perjuangan para rasul. Para nabi yang selalu berdakwah kepada umatnya. Oleh sebab itu kewajiban mereka sebagai seorang dai dalam berdakwah, dalam bermuamalah kepada orang lain untuk memberi citra yang baik terhadap dakwah ini, sehingga orang tahu, umat mengerti bahwa ajaran mereka ini bagus, penuh hikmah, dibawa oleh orang-orang yang berakhlak dan beradab. Terlebih ketika hal tersebut dikala asingnya dakwah, ghurbah, asingnya sunnah. Kata Waraqah ibn Naufal kepada Rasul SAW di awal risalah, kamu akan diusir oleh kaummu. Qala awa mukhrijiyahum. Rasul keheranan, tanya, masa kaumku akan mengusir aku? Sementara ini baik-baik hubungannya. Quraisy tahu siapa Rasul. Qala, kata Waraqah, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiyah. tiap orang yang datang membawa, menyampaikan apa yang kamu bawa, yang kamu sampaikan, pasti akan dimusuhi. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa kullama zadatil ghurbah zadal ida. Semakin ghurbah bertambah, semakin dakwah ini asing, aneh di mata mereka, juhala, orang-orang jahil, awamun nas, menganggap aneh, nyeleneh dari kebanyakan orang, asing. Semakin dianggap aneh, semakin asing, semakin dia akan dimusuhi. Permusuhan akan semakin tajam kepadanya. Semakin besar menghadapi resiko ditentang dan dimusuhi oleh kaumnya. Di situ tugas seorang dai menyampaikan sunnah, berdakwah, berat memang, tetapi fadilahnya pun sangat besar. Makanya kata Hasan al-Basri rahimahullah ketika membacakan ayat tadi, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah?" Siapa yang lebih baik dari yang berdakwah kepada Allah? Kata beliau, "Hadza habibullah." Yang berdakwah ini kekasih Allah, yang dicintai oleh Allah. Hadza safwatullah. Ini orang pilihan Allah. Hadza khiratullah. Orang terbaik yang Allah pilih. Hadza ahabbu ahlil ardi ilallah. Ini yang berdakwah, penduduk bumi yang paling Allah cintai. Ajaballah fi da'wati wa da'an nas ila ma ajaballah fihi min da'watihi wa amila saliha fi ijabati. Dia memenuhi perintah Allah untuk berdakwah, dia beramal saleh dan mengajak orang untuk itu. Hadza khalifatullah. Demikian Hasan al-Basri, Imam Tabi'in rahimahullah sebutkan, disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Karena berat, bukan hanya dakwahnya yang berat, tetapi kriteria yang ada pada dirinya yang harus dia benahi, karena dia menyampaikan risalah, karena dia menyampaikan syariat Allah. Harus ada padanya sifat-sifat mulia agar tidak menjadi bumerang untuk dakwah itu sendiri, karena kurangnya hikmah, karena kurangnya akhlak, justru dengan dakwahnya orang malah bertambah pobi, benci, lari, semakin memusuhi dakwah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah memerintahkan umat ini agar dari mereka ada yang berdakwah kepadanya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam Ali Imran 104. Hendaknya ada sekelompok dari kalian, orang-orang yang berdakwah kepada khair, kebaikan, beramar ma'ruf, nahi mungkar, dan mereka itu orang-orang yang muflih, mendapat kebahagiaan. Allah memerintah seorang dai menjadi dai kepada al-khair, kebaikan, agar dia pula beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ihtisaban, mengharap ridha Allah semata dengan semua itu. Kata Imam Dhahhak rahimahullah tentang ayat ini, hum khassatus sahaba wa khassatullah. Mereka ini orang khusus, orang pilihan Allah. Kata Ibnu Katsir mengomentari pernyataan Imam Dhahhak, yakni al-mujahidin wal-ulama, yaitu para mujahidin dan para ulama, ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, hum ulama wal mujahidun, orang-orang yang berilmu dan mereka berjihad fisabilillah. Mereka ajarkan ilmu itu, berdakwah kepada umat manusia, sehingga menyampaikan dan menyebarkan agama Allah di berbagai penjuru dunia. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka sampaikan kepada kita segala yang mereka tahu dari Rasulullah SAW, sekecil apapun gerak-geriknya, langkahnya, perbuatannya, bahkan hal-hal yang di dalam rumah yang Rasul lakukan bersama istri-istrinya, karena beliau qudwah, uswah bagi umatnya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, masuk di dalam ayat ini, wa ulaika humul muflihun, orang yang mendapat falah, al-falah nailul marhub atau kullil marhub, ketika kamu mendapati segala yang kamu inginkan. Dunia maupun akhirat. Kebaikan yang kamu senangi. Wassalamu min kulli marhub. Dan kamu selamat dari segala yang kamu takuti, yang tidak kamu senangi dalam urusan dunia maupun akhirat. Itu falah. Orangnya muflihun. Masuk dalam ayat ini kata As-Sa'di, ahlul ilm wa ta'lim, orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Wal mutasaddirun lil khitabah, orang yang berkhutbah. Nah, ini menasehati, mengingatkan umatnya, masyarakatnya lewat khutbah. Wali wa'din nas, begitu pula yang memberikan mau'idhah, nasihat kepada orang lain. Wal muhtasabun, wal muhtasibun, alladzina yaqumuna bi ilzamin nas bi iqamati shalawat wa ita'iz zakat wal qiyam bi syara'id din. Begitu pula muhtasib, orang yang melakukan atau mengharuskan orang lain untuk menegakkan sholat, membayar zakat, dan syariat-syariat yang lain. Hisbah. Kalau seperti di Saudi sana namanya Hay'ah Amar Bil Ma'ruf Wa Nahi Anil Mungkar. Keliling dia. Kalau sudah azan, kalau sampai ada toko yang berani buka, masih melakukan transaksi, akan ada sanksi dan seterusnya. Bisa berujung pelarangan, dia gak boleh buka usaha. Ini masuk di dalam ayat. Muflihun. Wayanhaunahum anil mungkarat, melarang mereka dari yang mungkar. Fakullu man da'an nas ila khair ala wajhil umum aw wajhil khusus. Setiap orang yang berdakwah mengajak orang kepada kebaikan secara umum ataupun itu secara khusus. Fa innahu dakhil fi hadhil ayat. Dia masuk dalam ayat ini. Wa man qama bi nasiha 'ama aw khassah fa innahu dakhil fi hadhihi al-ayah karimah. Yang bernasehat, menyampaikan nasihat, baik itu secara umum ataupun nasihat secara khusus, dia sampaikan empat mata kepada saudaranya, dia masuk dalam ayat ini. Muflihun, orang-orang yang mendapat falah. Demikian Imam As-Sa'di meringkas aqwal a'immatus salaf dalam penafsiran ayat ini. Semuanya umum masuk di dalam pengertian ayat. Ikhwati fillah, a'azzakumullah, di dalam sunnah, kala itu dalam beberapa ayat, di dalam sunnah pun banyak fadail dan terghib untuk orang itu berdakwah. mampu yang dia bisa menyampaikan. Dari hadis Abu Hurairah di Muslim, di Imam Ahmad dan yang lain, Rasulullah katakan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Man da'a ila huda, yang mengajak orang kepada hidayah, huda, maka dia punya pahala persis dia dapati seperti yang didapati oleh orang yang mengikuti dia. Orang paham hidayah darinya, tahu ilmu darinya, paham dakwah darinya, sehingga mengikuti kebaikan itu, maka dia terus mengalir pahala ini. Setiap kali orang ini mengamalkan, pahalanya mengalir kepada dia yang berdakwah tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Wa man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Di Muslim juga dan Imam Ahmad, Rasul sebutkan yang menyeru kepada kebaikan baginya pahala seperti yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan kebaikan itu. Bahkan Rasulullah sebutkan shalawatullah wasalamuhu alaihi, la ayyahdiyallah bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Kalau Allah berikan hidayah pada seseorang karenamu, dengan dakwahmu, baik kamu dalam menyampaikan dengan ilmu, basirah, dengan akhlak, dengan hikmah, itu bagimu lebih baik dari onta merah. Onta merah itu, para ulama sebutkan tentang hadis ini, harta paling dicintai oleh mereka, paling berharga di dunia ini. Sehingga makna hadis, dengan demikian, kalau Allah berikan hidayah pada seorang karena kamu, itu bagimu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan itu umum. Baik itu hidayah iman, ini orang ini asalnya kafir, musyrik, kamu dakwai begini-gini, sampai dia mau syahadat Islam, Allah berikan hidayah padanya, hidayah iman. Atau itu hidayah khosoh, hidayah sunnah. Muslim dia, bas, jahil, sesat dia, begini. Kamu dakwai dengan baik begini, sampai dia bertobat, kembali kepada sunnah, kembali kepada salaf. Bagimu pula pahala yang seperti itu. Kata Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, hadis-hadis semacam ini, man da'a ila huda, hadis yang sangat agung bagi orang yang mengajarkan ilmu. Karena dakwah kepada Allah dengan mengajarkan ilmu, dengan tarbiyah, mendidik mereka, menjelaskan kepada mereka mana yang manfaat, mengingatkan mereka dari mana yang bahaya, yang merusak iman dan akidah mereka, agamanya. Mereka ini yang mau menjawab dakwahnya telah mendapat taufik kepada khair, maka dia memperoleh pahala dari apa yang dilakukan oleh orang yang mendengar dakwahnya. Dan itu terus ila an yarithallahul arda wa man 'alaiha, sampai akhir zaman nanti. Setiap kali itu diamalkan, mengalir itu fadilah dan pahala kepadanya. Ini beberapa fadhail di dalam dakwah yang ma'ruf bagi kita semua. Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tauhid menyebutkan bab dakwah ila syahadati alla ilaha illallah, bab tentang dakwah kepada tauhid ini, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa muwahhid, orang yang bertauhid dan telah mengerti tauhid, telah dia amalkan itu pada dirinya, dia tidak syirik, tidak akan merasa cukup hanya pada dirinya, pasif, yang penting saya sudah bertauhid, ikhlas, yang penting saya enggak syirik, bas, cukup. Dia tidak akan demikian. Tapi karena sangat cintanya dia kepada tauhid itu, maka dia ingin menyampaikan itu kepada yang lain agar tauhid itu merata, tersebar kepada umat manusia yang lainnya, agar mereka pun bertauhid dan mengamalkan tauhid itu pada dirinya. Maka perlu didakwahkan dan disampaikan kepada yang lain. Jika ini tentang keutamaan dakwah dalam Quran maupun Sunnah, orang-orang yang menghidupkan qulubul ibad, hati manusia, karena yang disampaikannya syariat, wahyu Allah, agama Islam ini, sunnah. Kehidupan yang karenanya Rasulullah bertawassul kepada Allah dengan rububiyahnya terhadap kehidupan ini, jenis kehidupan ini. Di dalam hadis salah satu doa Rasul SAW di qiyamul lail, Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail Fatir as-samawati wal ardh anta tahdi baina ibadika fi ma kanu yakhtalifun. Ihdini limakhtalafu fihi minal haqqi biidhnik innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabb Jibril, Rububiyah, wa Israfil, wa Mikail, Allah Rabb segala malaikatnya dan Rabb seluruh makhluknya. Tetapi khusus tiga ini Rasul sebut, Jibril, Mikail dan Israfil alaihimussalam, karena tiga-tiganya membawa kehidupan. Jibril alaihissalam membawa kehidupan yang paling mulia, paling utama, yaitu hayatul qulub, kehidupan hati, dengan wahyu yang ia turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengannya hati manusia hidup. Mikail membawa kehidupan air hujan, karena dia yang mengatur, Allah perintah padanya hujan, kehidupan bagi makhluk semua yang ada di muka bumi ini. Israfil membawa kehidupan dengan tiupannya yang kedua, semua makhluk hidup dari kuburnya setelah mereka mati semua dengan tiupan yang pertama. Asyahid, kehidupan ini syariah Jibril alaihissalam, dan ini yang dibawa oleh seorang dai, menghidupkan hati manusia. Oleh sebab itu, kewajiban mereka untuk menghiasi dirinya dengan akhlak, agar ada sifat pada dirinya dari sifat-sifat agung, menjadi syiar pada dirinya, agar taufik Allah berikan kepada mereka dalam dakwahnya, agar taufik Allah berikan kepada mereka dalam muamalahnya, demikian Allah telah menyebutkan di dalam Maryam ayat 12, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambil kitab itu dengan kekuatan. Artinya agar kamu bersungguh-sungguh, serius, tidak malas, tidak kendor, tidak berpangku tangan, tidak ada kesungguhan untuk berbenah diri, mengganti yang jelek pada dirinya dengan yang baik yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hikmah dalam berdakwah, hikmah dalam bermuamalah, tidak bisa dilepaskan dari akhlak yang ada di dalam sunnah. Erat hubungannya dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hakim, orang yang hakim, orang-orang yang berilmu, faham sunnah, dan ada dia amalkan itu dalam dirinya. Makanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat radhiyallahu anhu, jika menjumpai para tullabul ilm, para penuntut ilmu yang belajar kepada beliau, beliau katakan, marhaba bitullabil ilm, antum ya nabiul hikmah, antum masabihul zalam. Marhaba kepada para penuntut ilmu, kata beliau, kalian adalah sumbernya hikmah. Layaknya sumber air terus memancarkan air, memberi air. Talibul ilm, kata Ibnu Mas'ud, sumbernya hikmah, ya nabiul hikmah, terus memancarkan hikmah-hikmah. Masabihul zalam, kalian pula cahaya dalam kegelapan, memberi cahaya bagi umatnya. Panutan utama tentu adalah Rasulullah SAW, yang Allah puji beliau di dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, engkau sungguh di atas akhlak yang sangat agung. Yang pertama harus dimiliki oleh seorang yang menyampaikan agama Allah, dan perlu diingat ya ikhwan, barakallahu fiikum, kewajiban dakwah tidak hanya kewajiban seorang alim, tidak hanya kewajiban seorang ustaz, tapi setiap kita. Apalagi ketika orang telah tahu ini dari golongan itu, dari salafiyin, dari ahlu sunnah, orang-orang yang punya lihya, orang-orang yang berjubah dan seterusnya, dikenal dengan atributnya, semampu apa yang ada kita miliki. Oleh sebab itu Rasulullah katakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, satu hadis. Dan tidak menjadi syarat seorang dai harus tahu keseluruhan syariat baru boleh dia berdakwah. La, Tetapi yang para ulama sebutkan, kamu ketika berdakwah, apa yang kamu sampaikan itu kamu harus tahu ilmunya. Paling tidaknya sebatas yang kamu mau sampaikan. Kamu mau nyampaikan apa? Kamu mau bicara apa sekarang? Kamu ngingetkan orang ini misalnya gak sholat, misalnya, diajak sholat. Kamu harus tahu dalilnya apa sih kewajiban sholat itu, perintah, ayat, hadis, ijma'. Kamu ngingetkan orang ini yang misalnya dia ikut tasawuf atau apa ini, kamu harus tahu seputar masalah itu. Apa yang hendak kamu sampaikan, kamu harus tahu ilmunya. Bukan berarti dituntut harus tahu seluruhnya, faham syariat baru boleh berdakwah. Tidak. Bahkan dalam muamalah kita sehari-hari, kita jual beli, kita transaksi, kita hubungan sama orang, apalah, dalam muamalah itu dakwah. Tadi karena kamu membawa secara kamu sadari atau tidak, kamu membawa nama dakwah. Orang kenalnya, orang taunya ini salafiyin dari ahlu sunnah. Kalau itu disadari dengan baik, masya Allah besar pengaruhnya. Dengan akhlak dan adab yang ada pada dirimu, orang akan simpati dan senang. Masya Allah mereka itu bagus, baik-baik, begini, senang kepada dakwah. Kamu telah berdakwah dengan akhlakmu. Kamu telah berdakwah dengan tutur katamu, kesantunanmu. Wahakadha. Sebaliknya pun sama. Kalau itu tidak kamu perhatikan, tanpa kamu sadari, kamu mencoreng nama dakwah. Padahal kamu sedang tidak berdakwah secara langsung, tapi dalam muamalah tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya terhadap orang lebih tua ini itu, mencoreng nama dakwah, orang akan pobi. Oh, itu golongannya ini, tempatnya di situ. Jelek mereka itu. Masa dia begini, masa dia begitu. Membuat orang lari dan terhalang dari dakwah. Oleh sebab itu, as-sahabah kanu yaftahuna al-bilad wal-ibad bi akhlaqihim. Mereka buka negeri-negeri yang ada dengan akhlaknya, sebelum itu dengan pedang dan kekuatan mereka. Bahkan dampaknya lebih besar, seperti Syekh Robi sebutkan, membuka hati orang dengan akhlak, dengan adab, lebih besar dampaknya ketimbang itu dibuka dengan kekuatan, dengan senjata. Nah, bahagia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana ketika, padahal beliau khalifah saat itu, baju perangnya tertinggal. Baju perang mahal, besi. Walhasil kemudian diambil oleh seorang Yahudi, diminta oleh ahli enggak dikasih sampai dilaporkan ke pengadilan. Hakim di depan hakim mereka di kursi yang sejajar sama, karena sekarang posisinya ini sebagai penuntut, ini sebagai terdakwa. Di mata hakim sama, gak ada beda khalifah dengan yang lain. Ditanya al-bayyinah ya amirul mu'minin, apa buktimu? Bayyinah, kamu mengakui ini milik orang, milikmu, padahal di tangan Yahudi. Hukum asalnya baqa'u makana ala makan, apa yang di tangan orang yes, itu milik dia, ma'ruf, gak perlu ditanya, gak perlu dimintai bukti. Kalau enggak kan gak bisa jalan kehidupan. Kamu tanya siapa yang kamu pakai? Milik saya, mana buktinya? Enggak bisa, itu kaidah dalam syariat, al-aslu baqa'u makana ala makan. Kamu pakai apalah, kamu pegang kitab, ini barang, mungkin handphone atau yang lain-lain, semuanya. Hukum asalnya itu milik mereka. Sekarang kamu menuduh atau mengakui ini milikmu. Bayyinah. Mana buktinya? Kata Ali, gak ada. Yang aku tahu itu milikku, ketinggal kemarin begini-begini. Maka diputuskan oleh hakim bahwa itu milik Yahudi. Dan Ali menerima. Panas, mau berbuat apa? Akhlak. Dari awal bahkan akhlak beliau. Enggak kemudian semena-mena. Sini, ini milikku. Yahudi kafir ente. Apalagi ini khalifah. Tidak. Dari situ kagum si Yahudi. Akhlak, sahabat, amirul mukminin, padahal sebagai khalifah. Dan dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi wahai Tuan Hakim, bahwa ini baju perang, baju besi milik Ali bin Abi Thalib. Aku kembalikan. Akhlak. Dalam muamalah, dalam keseharian, bahkan kepada kufar sekalipun. Besar pengaruhnya. Fatahul qulub bil akhlaq. Demikian mereka buka hati manusia dengan akhlak. Amr bin As atau Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika diutus Rasul ke Khaybar untuk khars. Khars itu memperkirakan hasil panen. Ma'ruf caranya di masa itu, ini misalnya kalau Khaybar luasnya 10 hektar misalnya. Khaybar negerinya Yahudi tentunya. Ini pohon-pohon kurma di sini bisa diperkirakan dari 10 hektar ini misalnya 100 ton hasilnya. Dan mereka ada perjanjian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, setengahnya harus dikirim ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang, kata Yahudi Khaybar, memberi uang dan emas kepada beliau. Kata mereka, kamu jangan melebih-lebihkan. Karena mereka akan menanggung kerugiannya. Yakni misalnya diperkirakan ini 10 ton, ya sudah 5 ton dikirim ke Madinah, 5 ton untuk mereka Yahud. Tetapi kalau yang dikirim ini curang misalnya, dia katakan, oh 15 ton ini, sehingga 7,5 mereka harus kirim, mereka tersisa 2,5 ton, karena kenyataannya cuma 10 ton. Sisa 2,5 ton untuk mereka, rugi mereka. Mereka takut itu dicurangi, sehingga mereka mau menyogok Sa'ad atau Amr bin As, saya lupa, untuk adil atau jangan melebihkan. Kata beliau kepada mereka, wahai Yahud, demi Allah, aku datang dari orang yang paling aku cintai, yakni Rasulullah SAW. Aku punya misi ke sini untuk orang yang paling aku cintai. Dan aku datang kepada kalian orang-orang yang paling aku benci. Karena mereka kufar, Yahud. A'da Allah, a'da Rasul. Musuh Allah, musuh Rasulnya. Tapi semua itu demi Allah tidak membuat aku curang dan mendolimi kalian. Gak perlu ini semua. Sogokan atau harta benda ini semua. Dia sebutkan apa adanya. Kita kan tahu ya Rasul. Kata orang-orang Yahudi kepada beliau, wallahi bihada qamatis samawatu wal ard. Dengan yang seperti ini, langit dan bumi ditegakkan. Yakni dengan keadilan. Bahkan itu kepada orang yang sangat dibenci dan dimusuhi. Akhlak tidak membuat beliau curang atau mendolimi mereka hanya karena dasar ini orang kafir dan sangat dibenci, musuh Allah. Tidak demikian. Makanya perlu setiap kita menghiasi diri dengan akhlak dalam dakwah ini. Perlu hikmah. Agar menjadi maslahat dan membawa kebaikan di dalam dakwah. Yang pertama kita sebutkan dari yang penting bagi seorang dai adalah ilmu. Al-ilm. Menghiasi dirinya dengan ilm. Fal jahil la yad'u. La yasluh lidda'wah. Maka kalau dia jahil, tidak patut berdakwah. Enggak boleh berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basira ana wa man ittaba'ani. Ayat yang lalu. Katakan ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Aku dan yang bersamaku. Senjata bagi seorang dai, ilmu. Karena musuh-musuh dakwahnya akan menyerang dia dengan syubhat. Dengan pertanyaan, dengan syubhat ini, syubhat itu. Ilmu. Senjata yang akan dia gunakan membela agama Allah. Makanya Allah katakan kepada Rasulnya, wajadilhum billati hiya ahsan, yakni bil ilm. Jidal bil ilm. Itu wasiat Rasul. Inna kata'ti qauman min ahlil kitab, Kamu mendatangi ahli kitab, orang yang punya ilmu, punya syubhat, enggak sama dengan musyrikin yang lain. Ini punya kitab, walaupun kitab itu sudah di obok-obok, sudah dirubah-rubah begini, tapi ada ilmunya, mengerti dari ajaran rasul-rasul yang sebelumnya, bisa mereka putar balikkan. Artinya siap-siap kamu menghadapi mereka dengan ilmu, ilm. Dengan ilmu, agar dirinya siap menghadapi mereka semua, ilmu ini. Yad'u ilallah, berdakwah kepada Allah dengan ilmu, basirah, tahu apa yang dia sampaikan, mengerti kapan itu dia sampaikan, kepada siapa itu dia sampaikan, semua itu basirah. Paham situasi, paham kondisi, makanya Allah perintah sebelum perkataan dan perbuatan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Berilmulah, tiada sembahan yang hak melainkan Allah. Beristighfarlah setelah itu untuk dosamu, mukminin dan mukminat. Seperti yang Bukhari sebutkan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu imamul qawl, imamul amal, imam. Perkataannya, perbuatannya menjadi makmum, mengikut, namanya makmum, kepada imamnya. Imamnya rukuk, ya dia rukuk. Imamnya sujud, dia sujud. Dan tidak boleh mendahului imam. Dilarang bergerak sendiri tanpa bimbingan dari imamnya. Demikian ilmu itu begitu pentingnya dalam dakwah kepada Allah, agar orang tidak berdakwah dengan kejahilannya. Dengan ilmu Allah berikan manfaat besar dalam dakwah. Kasyajaratin asluha thabit wa far'uha fis sama, seperti pohon yang subur, akarnya tertanam kuat, dan ranting-rantingnya, dadaunannya tumbuh menjulang tinggi ke langit sana ke atas. Pohon yang subur kalaupun sempat kering lama, bahkan kalaupun rontok dedaunannya, ranting-rantingnya, selama akarnya kuat di tanah, tinggal menunggu waktu hujan turun, ada air, ada yang menyirami, tumbuh kembali itu pohon dengan segar dan kuatnya, subur. ilmu. Makanya manfaat ilmu itu barokahnya pasti ada walau ba'dahin. Walaupun itu setelah sekian lama. Disebutkan oleh Syekhuna Hani bin Breik hafizahullah, pernah Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Banna rahmatullah alaih, di kala beliau masih muda, dakwah di negara mana gitu, di Afrika. Saat itu beliau berdakwah tauhid, mengajarkan sunnah begini, salaf dan seterusnya. Ya, saat itu ditolak, ditentang oleh sufi, orang-orang awam. Walhasil setelah sekian lama, setelah sekian puluh tahun bahkan, orang yang waktu itu masih muda, setelah sekian puluh tahun orang sudah tua. Beliau mencari-cari. Dan begitu dia mendengar dakwah sunnah, dia katakan persis yang kamu ajarkan ini pernah disampaikan oleh orang dulu, pernah datang ke kami, tidak tahu lagi siapa namanya, saya lupa, dari mana asalnya saya lupa, yang jelas orang Arab dulu pernah berdakwah di sini. Ya begini dakwahnya, mengajarkan Quran, sunnah, kembali ke salaf, akidah, tauhid, sunnah, larangan syirik, bid'ah, begini begini. Sekarang multazim ini orang. Menjadi orang yang istiqomah ini. Kapan? Setelah sekian puluh tahun. Syuf. Pengaruh dakwah. Tertanam dalam hatinya akar pohon yang subur. Walaupun saat itu mungkin ditolak. Saat itu mungkin gak segera dia bisa menerima. Tapi barokah ilmu pasti itu ada manfaat. Karena yang disampaikannya adalah qala Allah, qala Rasul, menghidupkan kalbu. Fala tai'asu. Maka enggak boleh kita putus asa. Sampaikan ke orang dengan baik ilmu yang kamu dakwahkan. Ini begini Pak, begini Allah firmankan dalam ayat begini, Rasulullah bersabda begini, penafsirannya para imam atau ulama menjelaskan begini, begini, begini. Itu tertanam dalam hatinya. Bagaimana tidak, itu dari Rabbul Alamin. Yuhyil qulub, menghidupkan kalbu. Makanya tadi Allah katakan litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya. Berapa banyak? Bahkan di masa Rasul SAW, hadza Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, Islam setelah sekian lama, bahkan yang terakhir-terakhir, yang awalnya sedemikian rupa menentang dan melawan Rasul SAW, tapi dengan kesabaran, dengan dakwah, dengan ilmu, dengan akhlak, hidayah Allah berikan padanya. Pentingnya ilmu. Makanya jika kita benar-benar serius menginginkan kebaikan, bagi diri kita sebelum orang lain, maka orang itu harus peduli terhadap ilmunya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku memperhatikan ilmu itu ada dua. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan aku perhatikan ilmu dunia ternyata tidak melebihi abdan, jasad. Kita tahu Imam Syafi'i di awal-awalnya ketika beliau talabul ilm, yang beliau pelajari ilmu kedokteran. Makanya kalau dalam beberapa permasalahan beliau bicara tentang kesehatan, tentang ini, sedikit banyak paham, karena memang sempat beliau pelajari ilmu tib. Al-Muhim, beliau amati ternyata itu tidak melebihi badan, yakni kemaslahatan badan. Ilmu apapun itu di dunia gak akan melebihi kemaslahatan badan. Ya misalnya kedokteran ini, gue pelajari jelimet dan kesana kemari, bagaimana penyakit ini, obatnya bagaimana, terapinya seperti apa supaya sembuh. Jantung, anu, saraf-sarafnya ini, sumbatannya ini, penyakitnya segala macam. Lalu bagaimana pengobatannya, ya apa penanganannya sampai sembuh. Taib, kalau sudah sembuh, kalau sudah sehat walafiat, normal kembali jantungnya, livernya, lambungnya, segala macamnya. Terus kenapa? Orangnya jadi baik? Kalau sudah sehat, jadi orang soleh, jadi orang yang dicintai Allah, jadi orang yang disenangi orang lain, Masya Allah, jadi orang yang karim, orang yang ini, muhsin, gak ada hubungannya. Ini sekedar jasadnya baik, dalam arti yang sehat. Bas, gak lebih dari itu. Makanya kemudian ditinggalkan oleh Imam Syafi'i. Beliau pelajari ilmu akhirat ini, ilmu syariat. Aku amati, kata Imam Syafi'i, kemaslahatannya untuk jasad dan untuk akhirat. Bukan hanya jasadnya, bukan hanya akhiratnya, kedua-duanya membuat orang selamat di dunianya dan bahagia di akhiratnya kelak, bahkan di kuburnya setelah dia mati sebelum akhiratnya, barzakh. Maka beliau pun mendalami dan mempelajari ilmu fiqih, ilmu syariat, nah, sehingga menjadi imam dan ulama besar rahimahullahu ta'ala. Nah, itu yang pertama. Insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya nanti.